Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, dari babu minasyirki, iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, termasuk diantara perbuatan syirik kepada Allah jika seorang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan dalil minal ayat dan dalil minal hadis. Maka disebutkan pada hadis yang kita baca, kita ambil beberapa fawaid yustafadu minal hadis. Ada beberapa faidah dari hadis yang kita baca pada bab ini. Hadis ini hadis yang masih ingat insyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dua hamba, hamba dunia dan hamba akhirat. Maka dari hadis yang kita baca, yustafadu minal hadis, diambil fawaid yang pertama. Anna nasa kismani kama sabaqa. Kata Syekh Utsaimin bahwa hadis ini diambil faidah yang pertama, manusia itu kisman, ada dua macam. Kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Ada dua macam jenis manusia. Yang pertama, ta'isa abdu dinar, celaka hamba uang dinar, celaka hamba uang dirham. Ini adalah golongan pertama, para hamba-hamba dunia. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan hamba yang kedua. Apa itu? tuba li abdin akhidhi bi anani farasih fi sabilillah. Tuba, sungguh beruntung atau mendapatkan surga bernama tuba seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya yang dia gunakan berjuang di jalan Allah. Jadi jenis yang kedua adalah hamba akhirat yang dia manfaatkan umur, harta untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dan hanya mencari kampung akhirat, bukan mencari dunia. Ini jenis yang kedua. Faedah yang kedua, barakallahu fik, annalladhi laisa lahu hammun illa dunya qad tataqallabu alaihi al-umur. Faedah yang kedua kata Syekh bahwa orang yang tidak punya keinginan illa dunya kecuali keinginan dunia. Bagaimana nasib orang yang tidak ada keinginan-keinginan kecuali mendapatkan dunia? Qad tataqallabu alaihil umur. Kadang urusannya itu terbalik. Tataqallabu alaihil umur, kadang urusan-urusannya itu terbalik. Dia ingin untung, malah dia dapat kerugian. Dia ingin dapat kesuksesan, ternyata dia dapat kerugian. Itulah kondisi yang ada. Wala yastati'ul khalas min adna adiyatin wa hiya syaukah. Orang yang dia cita-cita hidupnya hanya untuk dunia, ternyata kadang kondisinya terbalik. Sampai kata orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Banting tulang peras keringet. Sampai seperti itu. Ternyata dia tidak dapat dunia. Barakallahu fik. Nah, orang yang seperti ini kata Syekh, la yastati'ul khalas. Tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri. Min adana adiyah, dari ujian, gangguan yang paling kecil, gangguan yang paling ringan. Apa itu? Asyaukah, duri. Duri yang menusuk. Sampai duri yang menusuk, dia tidak mampu menahan sakit. Sakit hanya sekedar tertusuk duri, tapi gelisahnya, sakitnya luar biasa bagi dia. Barakallahu fik. Kenapa? Karena cita-citanya ialah dunia. Dia ingin sukses, tidak pernah sakit. Demikian. Ternyata ketika diuji dengan sakit, walaupun tertusuk duri, tidak sanggup. Itulah orang yang hanya cita-citanya dunia. Bikhilafil hazim. Berbeda dengan orang yang hazim, orang yang kokoh mencari akhirat, alladzi la tahumuhu dunya, yang dia tidak pedulikan, tidak menjadikan cita-citanya itu dunia. Barakallahu fik, bal aradal akhirah, bahkan dia menginginkan akhirat. Apa? Walam yansa nasibahu minad dunya, dan dia tidak lupa bagiannya dari dunia. Maka qanna'a bima qaddarallah alaih. Orang itu qanna'a, bersikap qanaah. Qanaah yakni seorang merasa cukup dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi cita-citanya bukan dunia. Cita-citanya kampung akhirat. Sehingga dia pun tidak lupa untuk hidup di dunia dan bisa mendapatkan rezeki dunia. Apa yang Allah datangkan, dia terima. Kalau yang didatangkan jumlahnya banyak, dia syukuri. Kalau jumlahnya sedikit, dia sabari. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha. Sungguh beruntung. Man aslama wa razaqa kafafan. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan Allah berikan rezeki kafafan, kecukupan. Wa qana'ahu Allah bima ata. Dan Allah jadikan jiwanya qona'ah dengan apa yang didatangkan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang dia hanya menginginkan kampung akhirat, maka ketika datang dunia, memang dia sadar hidup di dunia harus mencari rezeki dunia. Namun ketika dia dapatkan yang sedikit, dia qanaah. Yang penting dapat kampung akhirat, bisa beramal soleh, bisa tolabul ilmi. Itu yang jadi cita-citanya. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Barakallahu fik. Jadi kalau kita cita-citanya akhirat, Allah akan datangkan dunia. Dan dia merasa cukup. Mangkanat akhiratuhu. Barang siapa yang akhirat itu tujuannya, akhirat itu niatannya, jama'allahu lahu amrah, Allah kumpulkan urusannya. Allah kumpulkan urusannya. Wa ja'ala hinah fi qalbihi. Allah jadikan rasa cukup di hatinya. Lihat. Yang namanya harta diberi seberapa pun tidak pernah cukup. Dikasih satu gunung, minta dua gunung. Namun karena dia cita-citanya akhirat, maka Rasulullah katakan SAW, Allah kumpulkan urusannya. Wa ja'ala hina fi qalbi, Allah jadikan rasa cukup di hatinya. Wa atahu dunya, dunia datang menemuinya. Dunia yang datang, bukan dunia yang dia kejar, dunia yang mendatanginya. Wa hiya rahimah, dalam kondisi dia itu rahimah, sudah merasa cukup dan khawatir dunia akan mencelakakannya. Ditawari dunia malah dia takut. Nanti bagaimana ibadah saya? Kalau saya dikasih jabatan ini, kira-kira saya bisa ibadah apa tidak? Oh, tidak bisa. Kalau begitu saya tidak mau. Rahimah. Kenapa dia rahimah? Karena yang menjadi cita-citanya adalah akhirat. Itu hadis yang disahih oleh Syekh Albani dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Faedah yang ketiga, anahu yanbahi liman jahada fi sabilillah alla takuna hammuhul maratib. Faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa seyogianya, seharusnya barang siapa yang berjihad di jalan Allah, Allah takun, agar supaya jangan menjadikan hammuhu, cita-citanya, al-maratib. Maratib, dia mendapatkan ratib, upah, upah dunia, jatah-jatah dunia. Bal yakunu hammuhu, bahkan yang menjadi cita-citanya, al-qiyam bima yajibu alih. Bahkan yang menjadi cita-citanya al-qiyam, melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Itu orang yang berjihad. Jadi berjihad itu bukan cari posisi. Berjihad bukan mencari yang namanya dunia. Berjuang bukan untuk mencari berjuang beras baju uang. Bukan itu. Tapi berjuang adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu cita-citanya. Sehingga orang yang seperti ini, kata Syekh, imma fil harasah, ada kalanya posisinya fil harasah, pasukan pengintai, mata-mata. Yang namanya harasah hanya mengintai, bukan penyerang, tidak terlihat. Awis saqah, atau pasukan yang di bagian saqah. Awil qalb, qalb pasukan tengah. Diposisikan di tengah, dia siap. Awil janbi, atau di sayap kanan atau sayap kiri. Ketika kamu perang, kamu posisi sebelah sana, sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Hasba al-maslahah, sesuai dengan kemaslahatan. Dia tidak minta-minta posisi. Apa yang disuruh oleh penguasanya, sami'na wa ta'na. Dia kalau ingin berjuang, tidak membantah, sami'na wa ta'na, apapun posisinya. Menguntungkan dunia atau tidak, yang penting dia bisa berjihad di jalan Allah. Itu seyogianya. Maka dia siap menerima tugas apapun posisinya. Walaupun tugasnya di posisi yang tidak menguntungkan dari urusan dunia. Tidak mengapa. Yang penting saya berjihad di jalan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak minta-minta. Ditunjuk siap. Sehingga akan jadi ringan kalau tidak minta-minta. Sebaliknya kalau dia meminta-minta akan berat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta kepemimpinan. Ya. Fa innaka in ataitaha nahan mas'alatin ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu diberi kedudukan, posisi, urusan, memegang urusan kaum muslimin tanpa meminta-minta, kamu akan ditolong oleh Allah, dibantu. Wa in sa'al aqtaitaha an mas'alah, tapi kalau kamu meminta-minta posisi, kedudukan, jabatan, wukilta ilaiha. Kata Nabi, wukilta ilaiha. Urusanmu diserahkan kepada dirimu. Allah tidak mau nolong kamu. Begitu beratnya. Sehingga dia tidak mencari posisi, minta-minta posisi. Apa yang menjadi tugasnya? Dijalankan. Dalam rangka meraih pahala. Itu seharusnya. Yang keempat, anna dunu wa martabatil insan indan nas la yastalzimu minhu dunui martabatihi indallah. Dari hadis ini diambil faedah bahwa dunu martabah, kedudukan yang paling rendah, rendahnya kedudukan seorang indanas, di sisi manusia. Rendahnya kedudukan seorang di sisi manusia. Status di tengah manusia, martabatnya paling rendah. Kata Syekh, la yastalzimu, tidak mengharuskan. Dunui martabatihi indallah. Tidak mengharuskan orang itu rendah kedudukannya di sisi Allah. Baik. Contohnya apa? Contohnya tadi. Dia berjihad di jalan Allah. Kebetulan ditaruh posisi yang paling belakang. Bukan posisi paling penting. Tidak terlihat orang. Tidak dikenal namanya. Tidak dikenal orangnya, namanya juga tidak dikenal, orangnya juga tidak dikenal. Dia tidak diketahui banyak orang. Tapi dia berjihad di jalan Allah karena dia posisinya memang pada posisi seperti itu. Maka yang seperti ini tidak mengharuskan orang itu rendah di sisi Allah. Tidak mesti. Barakallahu fik. Sampai-sampai hadar rajul, orang yang posisinya paling rendah di dalam berjihad di jalan Allah, alladzi in syafa'a lam yusaffa', sampai-sampai kalau minta syafaat tidak diberi syafaat. Orang tidak dikenal minta syafaat bagaimana? Wa in ista'dzana lam yu'zan, kalau minta izin tidak diizinkan. Namanya tidak dikenal, orang yang tidak dikenal, siapa kamu? Qala fihi Rasul, namun orang yang seperti ini, orang yang tidak dikenal namanya, tidak diketahui posisinya, tapi dia mujahid fisabilillah, apa kata Nabi? Tuba. Sorga tuba. Atau tuba bisa maknanya orang itu beruntung. Walam yakul, di sini Nabi tidak mengatakan in sa'ala lam yu'ta, kalau dia minta tidak diberi. Kenapa? Memang dia tidak suka minta-minta. Ballatahumuhu dunya, karena tidak menjadikan cita-citanya itu dunia. Hatta yas'ala anha, sampai dia minta-minta. Lakin yahumuhumul khair, namun yang menjadi cita-citanya adalah kebaikan. Fayasfa'ulinnas wa yusta'danu lidukhul ala dawil zultah lil masalah masalihil ammah. Sehingga disebutkan kalau dimintai syafaat kepada manusia, dimintai izin untuk masuk ke hadapan sultan, sultan maksudnya pemimpin, untuk kemaslahatan umum tidak dikenal. Di hadapan sultan tidak diketahui namanya. Memang dia bukan cari posisi dunia. Yang dia cari adalah pahala akhirat, bukan bayaran manusia. Sehingga orang pun tidak mengenal dia. Ketika ada urusan, minta syafaat, siapa kamu? Kok minta di urusannya dimudahkan? Saya tidak kenal kamu. Memang tidak dikenal. Tidak mencari kesohoran nama. Bukan ingin jadi orang terkenal di hadapan manusia dan kedudukan manusia. Yang dia cari adalah pahala di sisi Allah. Itu seharusnya para mujahid fisabilillah. Demikian pula ya ibadallah di zaman ini, termasuk para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, adalah orang-orang yang mereka berusaha menjadi penuntut ilmu. Mencari ilmu bukan sebagai tangga, bukan sebagai tangga untuk mendapatkan dunia. Berapa banyak orang belajar agama hanya sebagai batu loncatan mencari dunia. Sungguh ini kerendahan bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Fihi masail. Dalam hal ini, bab ini ada masalah penting. Yang pertama, al-ula, iradatul insan ad-dunya bi'amalil akhirah. Di sini ada masalah penting. Pada bab ini ada masalah penting. Yang pertama, iradatul insan, keinginan seseorang ad-dunya, terhadap dunia. Bi'amalil akhirah, dengan amal akhirat. Adanya keinginan manusia atau seseorang terhadap dunia dengan amalan akhirat. Orang ingin dapat dunia tapi menggunakan amal-amal akhirat. Wahada, dan ini masalah ini minasyirki. Permasalahan seperti ini termasuk perbuatan syirik. Kenapa termasuk perbuatan syirik? Li'annahu ja'ala amalal akhirah wasilatan li'amali dunya. Kenapa termasuk perbuatan syirik? Karena dia menjadikan amalan akhirat sebagai sarana. untuk amal dunia, untuk mendapatkan bagian dunia. Barakallahu fiik. Amalan akhirat untuk sarana terhadap amal dunia. Belajar agama agar dapat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk syirik di dalam niat. Fayadha ala qalbih. Orang yang beramal akhirat untuk mendapatkan dunia akan yadha, melampaui batas. Ala qalbihi, di dalam hatinya. Apa itu hubbud dunya? Cinta dunia. Yuqaddimuha 'alal akhirat, lebih didahulukan daripada akhirat. Orang yang seperti ini biasanya, kata Syekh, akan yadha, melampaui batas. Di dalam hatinya terhadap cintanya terhadap dunia melampaui, didahulukan daripada mencintai akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada nasihat agama. Ini haram ya akhi, tidak boleh. Ulama mengatakan haram, tidak boleh. La'anallah, Allah melaknat. Asyadul adab musawirin, berat-berat adab di hari kiamat. Al-musawirun, para penggambar makhluk yang bernyawa. Ittaqillah antum, jangan seperti itu. Tapi kan ini untuk kebaikan akhirat. Kalau seandainya itu kebaikan akhirat, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Ali. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ala ab'asuka, maukah saya utus kamu? Dengan apa yang Allah telah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya. Apa kata Ali? Agar supaya tidak ada surah illa tamastahu. Kalau ada gambar makhluk bernyawa, kamu hancurkan. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib dari nasihatnya Nabi. Karena itu wasilah orang terjatuh kepada kesyirikan, kemaksiatan dengan gambar itu. Dan itu nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tidaklah engkau dapatkan suratan illa tamastah, wala qabran musrifan illa sawaitah. Tidaklah engkau dapatkan kuburan, kuburan musrifan yang diagung-agungkan, mengagungkan seperti mengagungkan kepada Allah, illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan. Lihat di sini, kalau dia mencari akhirat, dia sampaikan kepada manusia, bukan malah kemudian jangan bicara itu, belum saatnya. Dari zaman dulu belum saatnya, lalu kapan waktunya? Keburu setan-setan berusaha menyesatkan manusia, kita diam. Mana kecintaan kamu terhadap akhirat? Jangan-jangan engkau hanya sekedar mencari ketenaran dunia. Disitulah kecintaan terhadap dunia kadang menjadikan dia lalai perkara yang lebih penting dari urusan akhirat. Wal hazmu wal ikhlas ayaj'ala amalad dunya lil akhirah. Wal hazm, cita-cita, wal ikhlas, dan keikhlasan adalah seorang beramal dunia untuk akhirat. Seharusnya dia bercita-cita mengikhlaskan, menjadikan amalan dunia untuk akhirat. Dia ikhlaskan semua amalan-amalan yang dilakukan di dunia ini untuk akhirat. Talabul ilmi, betul-betul ikhlas mencari akhirat. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kana akhwan, ada dua orang bersaudara, kakak beradik. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi. Salah satu dari kakak beradik ini, yang satu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan datang menemui Nabi? Talabul ilmi, belajar agama. Wal akhar yahtarif. Adapun saudara yang satu yahtarif, bekerja, ngode, nyari dunia. Yang satu duduk di majlisnya Nabi SAW, yang satu mencari dunia. Fasyaka al-mukhtarif. Maka yang bekerja mencari usaha-usaha dunia, syaka, mengaduh kepada Nabi. Mengaduh. Sulit ya mencari urusan dunia ini ya. Enak itu saudara saya duduk di majlis nah ilmu, talabul ilmi. Apa nasihat Nabi? La'allaka, bisa jadi kamu turzaqo bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki itu karena sebab saudaramu yang duduk di majlis ilmu. Hadis Tirmidzi. Di sini menunjukkan kalau kita ikhlas mencari ilmu syar'i, ikhlas, maka rezeki dunia akan datang. Tapi kadang orang takut terhadap dunia, sehingga kalau saya belajar ini bisa kerja apa? Memangnya ilmu agama untuk cari pekerjaan? Ilmu agama itu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga keliru. Niat belajar agama untuk mencari dunia, bukan tempatnya. Kalau ingin mencari dunia, bekerja. Mencari dunia, bekerja. Jadi pedagang, jadi pekerja, dapat. Tapi kalau talabul ilmi, tempatnya mencari ilmu, mendapatkan pahala. Tapi yakin, talabul ilmi akan mendatangkan apa? Rezeki. Tapi jangan salah niat. Saya ingin belajar ilmu agama biar sukses dunia. Jangan berharap. Salah niat. Tapi kalau antum niat menjadi seorang talibul ilmi, rezeki Allah datangkan dengan rezeki yang barokah. Tapi kalau antum cita-citanya dunia, pontang-panting, belum tentu dapat dunia, agamanya pun tidak dapat. Na'udzubillah, rugi antum. Maka jadilah seorang talibul ilm. Baik, yang namanya talibul ilm itu duduk di majelis ilmu, satu kitab dipelajari sampai selesai, dipahami, diamalkan, didakwahkan. Sabar di atasnya. Talibul ilm. As-saniyatu, faedah yang kedua dari masalah ini, masalah penting yang kedua, tafsiru ayati Hud. Tafsir surat Hud. Tafsir surat Hud, qad sabaqa, telah lewat. Tafsirnya sudah lewat. Apa tafsir ayat ini? Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, harta dan anak, nuwafi ilaihim, kami penuhi untuk mereka, kami akan penuhi untuk mereka. Dipenuhi oleh Allah bagi orang yang dikehendaki. Ingat ini, dikehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun dia mencari dunia, tidak dapat dunia, tetap melarat. Kenapa? Karena Allah belum menghendaki. Jadi jangan terlalu, kalau saya sudah kuliah sarjana ekonomi pasti jadi orang kaya. Belum tentu. Karena kaya itu rezeki dari Allah. Barakallahu fikum. Yang kadang tidak perlu pakai ijazah bahkan. Kamu sekolah apa? Saya tidak, SD tidak tamat Pak Ustaz. Duh, kok bisa kaya sekali seperti ini? Iya. Karena memang rezeki. Tidak bisa ditiru. Begitu. Bagi orang yang dikehendaki. Dipenuhi bagi orang yang dikehendaki. Sehingga ada orang kafir yang tetap melarat. Tidak semua orang kafir sukses. Tidak semua orang yang cita-citanya dunia sukses. Tidak mesti. Barakallahu fiik. Bagi orang yang dikehendaki. Sebagaimana ayat surat yang lain. Yakni surat Al-Isra ayat 18. Ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Ya. Asali satu yang ketiga. Masalah penting yang ketiga barakallahu fikum. Al-insan. Tasmiyatul insani. Tasmiyatul insani. Penamaan manusia. Al-muslimi. Muslim. Penamaan seorang muslim. Abdad dinar. Hamba uang dinar. Wadirhami, hamba uang dirham, uang perak. Wal khamisah, dan hamba pakaian khamisah, pakaian yang bagus. Penamaan seorang muslim dengan nama hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian yang bagus. Ini masalah penting. Dia muslim, dia mukmin, tapi disebut hamba uang, hamba dunia. Wahadihi al-ubudiyah, dan penghambaan seperti ini, la tadkhulu fi syirki ma lam yasil biha ila haddi syirki, tidak masuk pada kategori perbuatan syirik selama tidak sampai pada batasan syirik. Walakinaha naun akhar yukhla bil ikhlas. Namun itu jenis yang lain yang akan dihilangkan keikhlasan. Li'annahu ja'ala fi qalbihi mahabbatan zahamat mahabbat Allah. Karena dia telah menjadikan di dalam hati adanya rasa cinta. Kalau orang mencintai sesuatu akan jadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abiduh. Kata orang, siapa yang mencintai sesuatu dia akan jadi hambanya. Karena di hatinya ada rasa cinta. Cinta terhadap apa? Dinar dan dirham. Cinta terhadap pakaian, sehingga jadi hamba dinar dan dirham, berarti di sana ada rasa cinta. Bercampur dengan cinta kepada Allah. Wa mahabbata a'malal akhirah, dan bercampur cinta amalan akhirat. Jadi, seorang mukmin muslim, tak kala dia beramal, dan amalannya untuk menjadikan amalan dunia, maka itu adalah termasuk penghambaan kepada dunia. Berarti ini syirik ashor. Kalau sampai pada tingkatan syirik, syiriknya ashor. La yukhrijuhu minal iman. Tidak sampai mengeluarkan dari iman. Karena syirik asghar. Syiriknya asghar. Iya. Berarti kecintaan kita terhadap dunia ya ibadallah, jangan sampai menjadikan kita kecintaan terhadap akhirat itu kemudian dikalahkan. Tayyib. Karena bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik. Iya. Ar-rabi'atu yang keempat. Tafsiru dalik. Bi'anahu in u'tiya radiya wa ilam yu'ta sakhita. Tafsir tentang hamba dinar. Tafsir tentang hamba dinar. Apa tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? In u'tiya radiya. Jika dia diberi radiya, dia ridho. Wa illam yu'ta sakhita. Kalau tidak diberi, marah. Kalau tidak diberi, marah. Itu tanda orang yang menjadi hamba dinar dan dirham. Hamba khomisoh. Sudah diterangkan kemarin oleh Syekh Utsaimin. Jika dia diberi, dia ridho. Apa yang dimaksud jika dia diberi, dia ridho? Diberi bagian yang sudah Allah takdirkan. Seperti apa? Ketika dia diberi rezeki oleh Allah, barakallahu fikum, dia ridho, lapang dadanya. Namun kalau tidak diberi harta oleh Allah, dia marah hatinya. Maksudnya apa? Kalau dia dijadikan orang fakir, kenapa saya jadi orang fakir, tidak jadi orang kaya, saya sudah rajin ibadah. Ya, dia marah. Ini makna pertama. Kalau diberi, dia ridho. Kalau tidak diberi, marah. Kenapa saya jadi orang fakir terus, padahal saya rajin sholat. Barakallahu fikum. Kita ibadah bukan ingin menjadikan sebab orang itu jadi kaya. Para sahabat ditimpa kefakiran. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu anhu di saat menjadi talibul ilm, tinggal di masjid, penduduk Ahlus Sufah tinggal di masjid, mereka sibuk belajar, jadi orang fakir. Padahal sahabat, orang yang dicintai oleh Allah. Barakallahu fikum. Maka harus ridho. Atau makna yang kedua apa kemarin? Kalau diberi, dia ridho. Maksudnya kalau dia diberi secara syariat, diberi harta, zakat misalnya, dia senang. Ketika tidak diberi bagian zakat, dia marah. Itu tidak boleh. Makanya seorang tidak boleh menjadi orang yang suka minta-minta. Man sa'ala nas takassuran. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia takassuran untuk memperbanyak hartanya, maka fa innama yas'alu jamron, tidak lain sedang meminta bara api. Fal yastaqila au fal yastaksir. Dia memilih yang sedikit atau milih yang banyak. Semakin dia minta-minta dan kumpul harta yang banyak, berarti bara api yang kau kumpulkan sangat banyak. Begitu. Sehingga kalau dia diberi, alhamdulillah. Tidak diberi, sabar. Itulah seharusnya seorang hamba. Selanjutnya, wahadihi alamatu ubudiyatihi. Inilah tanda penghambaan kepada hamba dinar, dirham. Walihadihil asya, dan terhadap perkara-perkara ini, khomisoh, khomilah, ayakuna ridahu wa sakhitahu tabi'an lihadihil asya. Keriduannya, marahnya itu karena mengikuti perkara tadi, dinar, dirham, pakaian. Sehingga dia akan ridho kalau dapat itu. Kalau tidak dapat, marah. Barakallahu fikum. Itulah beberapa masalah penting dari bab yang kita baca insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada masalah berikutnya dari bab ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.